Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Kita lanjutkan mubtilat as-salah, pembatal-pembatal as-salat. Ar-rabi' yang keempat, mururul mar'atil balighati awil himari awil kalbil aswadi baina yadail musalli duna maudi'i sujudih. Murur ya, lewat ya, lewatnya al mar'atil balighah, seorang wanita yang sudah baligh, awil himari atau lewatnya seekor keledai, awil kalbil aswadi atau lewatnya seekor anjing yang berwarna hitam, baina yadail musalli di depan orang yang sholat, duna maudi'i sujudi antara dia dengan tempat sujudnya. Ya, bainal musalli duna maudi'i sujudi, di depan dia, antara dia dengan tempat sujudnya. Adapun jika wanita yang telah balik itu atau keledai atau anjing hitam itu lewat di atas, di depannya tapi di atas tempat sujudnya, ya, artinya sudah melewati batas area yang dia butuhkan untuk sholat. Nah, maka ini tidak masalah. Jika ada sutroh, ya, maka sutroh yang dimaksud adalah pembatas sholat. Maka lewat antara dia dengan sutroh pembatas sholat itu. Karena pembatas sholat itu posisinya, ya, antara tempat sujud, ya, antara tempat sujud dengan pembatas sholat hanya celah kecil yang bisa dilewati oleh naam kambing. Nah, artinya itulah area yang dibutuhkan untuk sholat. Jadi jika seseorang lewat di luar area itu, artinya dia lewat di luar batas itu. Nah, di luar pembatas atau di luar, di atas tempat sujudnya, maka itu tidak masalah. Apabila lewat di dalam pembatas, sutra antara dia dengan pembatas, atau lewat di antara dia dengan tempat sujudnya, ini yang membatalkan. Yaitu yang lewat itu wanita yang telah baligh, keledai atau anjing hitam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum," apabila salah seorang dari kalian berdiri sholli salat, "fa innahu yasturuhu." "Fa innahu yasturuhu," maka sesungguhnya ya, menutupi dia. Idza kana bayna yadayhi, apabila di depannya mislu ada benda yang tingginya semisal dengan akhiratir rahl. Mislu akhiratir rahl, semisal tingginya dengan akhirat ar-rahl, yakni bagian belakang pelana. Bagian belakang pelana unta, ar-rahl itu pelana unta. Fa idza lam yakun baina yadayhi, apabila tidak ada di depannya pembatas salat, ya, sutra pembatas salat, mithlu akhiratir rahl, yang ukurannya semisal dengan bagian belakang pelana unta, fa innahu yaqta'u salatahu, maka sesungguhnya yaqta'u salatahu, akan memutus salatnya, membatalkan salatnya, al-himaru, keledai, wal-mar'atu, wanita, yakni wanita yang telah balik, wal-kalbul aswadu, anjing hitam. Hadits ini muttafaq alaih. والرحل الرحل هو ما يركب عليه على الإبل alat yang يركب عليه yang ditunggangi yang dipakai ya untuk diduduki ya على الإبل di atas unta ketika menunggangi unta yaitu pelana nah pelana wa huwa kasarj lil faras itu seperti sarj yaitu pelana pada al faras pada on pada kuda. Nah, kita tahu pelana kuda ya. Jadi ar-rahl itu seperti pelana kuda. Katakanlah pelana gitu biar bisa difahami. Nah, nah di pelana itu bagian belakangnya ya mu'akhkharat ar-rahl. Nah, itu yang dimaksud dengan akhirat ar-rahl. Nah, di masa itu kan terbuat dari kayu ya. Nah, di bagian belakangnya itu ya ada mu'akhkharatul rahl yang tingginya miqdaruha dhira' mu'akhkharatul rahl ini semakna dengan akhiratul rahl bagian belakang pelana itu ya miqdaruha ukurannya dhira' satu hasta. Ya, dari ujung jari sampai ke siku, dhira'. Dari ujung jari sampai ke siku itu dhira', sehasta. Nah, jadi bagian belakang pelana itu tingginya satu hasta. Nah, itulah yang dimaksud pada hadis di atas. Apabila seseorang sholat, kemudian dia meletakkan suatu benda yang tingginya seperti bagian belakang pelana onta itu, yakni sehasta, itu sudah dianggap, ya, sebagai sutroh yang mencukupi sebagai pembatas sudah menutupi dia ya membatasi antara dia dengan tempat sujudnya. Naam. Baik. Ini adalah kadar minimal. Ini adalah kadar minimal yang disyariatkan untuk dijadikan sebagai sutroh sebagai pembatas sholat. Apabila ada pembatas itu, sutra itu kemudian ada yang lewat, seekor keledai atau wanita yang sudah balik atau anjing hitam, antara dia dengan pembatas itu, maka batal sholatnya. Nah, apabila tidak ada pembatas itu, berarti ya seukuran itu, seperti dijelaskan tadi bahwa posisi sutra itu, jadi ketika orang sholat, disyariatkan mendekat ke suatu pembatas ya, di depannya, yaitu mendekat ke pembatas itu, antara tempat sujudnya dengan pembatas itu hanya celah sedikit untuk bisa dilewati dilewati kambing. Nah, jadi memang mepet ya. Nah, apabila tidak ada pembatas, kemudian ada di hadapannya lewat keledai atau anjing hitam, wanita yang sudah balik, antara dia dengan tempat sujudnya berarti batal. Apabila di luar itu tidak gitu. Nah, fayakunu hadzal miqdaru huwa al-mujzi'a. Fayakunu hadzal miqdaru huwa al-mujzi'a fi sutrati. Fayakun, maka menjadilah hadzal miqdaru, ukuran tinggi benda ini yaitu satu hasta, huwa al-mujzi'a, itulah yang dianggap mencukupi sah fi sutrah dalam pembatas sholat. Itu tinggi minimal. Nah. Sekitar 2 jengkal gitu ya. Sekitar 2 jengkal. Ya. Al-khamis. Apa yuk? Apabila. Nah. Apabila ada salah satu dari tiga golongan tersebut yang hendak melintas, maka tentunya harus berusaha supaya tidak membiarkannya, karena akan membatalkan sholatnya. Begitu. Apabila berhasil lewat antara dia dengan tempat sujudnya, berarti batal sholatnya. Adapun selain itu, nah, tidak masalah ya. Berubah. Bamsa, mic-nya gimana? Tidak ada masalah? Berkurang suara ya? Sentuh tadi tanganan. Nah, jazakallahu khairan. Selain tiga golongan ini, juga Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan untuk dihalangi, jangan dibiarkan. Nah, jika ada orang ya yang ingin melintas antara dia dengan tempat sujudnya, antara dia dengan pembatas sholatnya, sutrahnya, maka dihalangi dengan tangan. Ya, jalan dengan tangan sekuat-kuatnya. Nah, ya, karena bersama dia itu ada syaitan yang berusaha menggiring dia untuk melewatinya. Nah, adapun jika yang lewat itu di sana, sudah di luar batas sholatnya, sudah di luar, di atas tempat sujudnya, jangan diurusi. Gitu. Nah, karena dia tidak butuh lebih dari itu dalam sholatnya. Nah, begitu. Al-Khamis, yang kelima, kasful aurati amdan, menyingkap aurat amdan secara sengaja. Ya, lima taqaddama fi syurut, berdasarkan apa yang telah lewat pada pembahasan syarat-syarat sholat. Karena menutup aurat ada syarat sahnya sholat. Jika membukanya secara sengaja, membatalkan sholat. Nah, jika tidak sengaja bagaimana? Lagi sholat, datang angin kencang menyingkap sarungnya. Nah, ya, jika tersingkap semua ya fatal kan begitu. Nah, membatalkan sholat. Namun misalkan seorang ketarik gitu, ujung sarungnya atau sirwalnya ketarik, kelihatan ujung pahanya misalkan sedikit gitu, nah, itu segera aja ditutup. Nah, gitu kan, segera saja ditutup. Nah, payib, dan itu tidak membatalkan karena dia tidak sengaja, ringan dan sebentar, gitu kan? Nah, baik, yang jelas apabila tanpa sengaja, ya ini sebenarnya ada pembahasan yang cukup panjang, namun kan di sini pembahasan kita singkat. Nah, dan di sini yang disebutkan adalah secara sengaja. Nah, dalam arti dimaafkan jika tidak sengaja. Nah, gambaran ringkasnya seperti yang Anda sampaikan tadi. Baik, kemudian as-sadis, yang keenam, istidbarul kiblah, membelakangi kiblat. Lianna istiqbalaha, karena sesungguhnya menghadap ke arah kiblat, syaratun li sihhatish shalah, merupakan syarat sahnya sholat. Merupakan syarat sahnya sholat. Jadi membelakangi kiblat membatalkan sholat. Jadi jika seseorang sedang sholat, kemudian dia membalik ya arah tubuhnya, ya menyimpang dari arah kiblat, membelakangi kiblat, maka tidak sah. Bagaimana jika dia menyamping sedikit? Jika menyamping, bukan membelakangi, ini kan istidbar ya. Sebaiknya membelakangi, kiblatnya di barat, dia balik tubuhnya menghadap ke timur, itu jelas batal. Nah, atau dia kiblatnya di barat, dia membalik tubuhnya ke arah selatan, berarti kan keluar dari arah kiblat, atau membalik tubuhnya ke arah utara keluar. Apabila dia tetap menghadap ke arah barat, ya, ini untuk yang posisinya jauh dari Ka'bah ya, seperti kita. Nah, karena kewajiban orang-orang yang sholat yang posisinya jauh dari Ka'bah, ya, bukan di dalam Masjidil Haram, yang penting ke arah Ka'bah. Arah Ka'bah untuk negeri kita adalah di arah barat. Maka selama seseorang menghadap ke arah barat, ada yang persis, ada yang agak serong ke kanan atau ke kiri, yang jelas semuanya menghadap ke arah barat, maka itu sah. Kecuali jika dia menghadap ke arah utara, selatan, atau ke arah timur, itu jelas keluar dari arah kiblat. Beda jika sholat dalam Masjidil Haram, Ka'bah di depannya, sedikit melenceng tubuh dari Ka'bah, tidak sah. Nah, as-sabi' yang ketujuh, ittisalun najasati bil musalli. Ittisalun najasati, bersambungnya najis, benda najis, bil musalli, dengan orang yang sholat. Ma'al ilmi biha, ma'al ilmi biha. Bersama adanya pengetahuan tentang najis itu. Artinya dia mengetahui najis itu, menyadari bahwa najis itu ada, ya, pada tubuhnya, ada pada pakaiannya atau tempat sholatnya, bersentuhan dengannya di tempat sholatnya. Nah, wa tadakkuriha, jadi ma'al ilmi biha, bersama adanya pengetahuan tentang najis itu, wa tadakkuriha, dan mengingatnya. Watadakkuriha, mengingat najis itu. Ya. Berarti jika dia tidak tahu ada najis, dimaafkan. Ya kan? Ma'al ilmi biha, ya, dengan syarat dia mengetahui. Berarti jika tidak tahu, dimaafkan. Watadakkuriha, menyadari, ingat gitu. Berarti jika lupa, berarti dimaafkan. Nah, jika tahu najis itu ada, ingat, ya, najis itu ada. Idza lam yuzilha fil hal, idza, apabila, lam yuzilha, dia tidak menghilangkan najis itu fil hal, pada saat itu juga. Pada saat itu juga batal sholatnya. Dan ini sudah kita lewati ya. Misalkan di, ketika sedang sholat, baru dia lihat ada najis di sarungnya, ya, ya, copot saja sarungnya, yang penting ada sirwal di dalamnya. Jika tidak ada sirwal di dalamnya, tidak mungkin copot sirwal, tidak mungkin copot sarung, kan begitu, buka aurat namanya, harus keluar kalau gitu. Tapi jika di double ada sirwal, ada sarung misalkan, lihat ada najis di sarungnya, buka saja sarungnya, pakai sirwal. Jika di baju, buka saja bajunya. Nah, lanjutkan sholat. Tapi jika dibiarkan, saat dia sadar, dia tahu, oh, ada najis, dia biarkan, dia tidak berbuat apa-apa, ini berarti sengaja membiarkan najis bersambung dengan tubuhnya dalam sholat, maka tidak sah, supaya tidak kita lewatnya, ini batal. Nah, begitu ya. Jika dia lihat najis di tempat sholatnya, hendak sujud, oh, ada najis di tempat sujudnya, maka hindari, bergeser, jangan sujud di situ. Sudah dipahami? Nah, jangan disentuh najisnya untuk disingkirkan pakai tangan, ya malah tersentuh najis. Tapi bergeser, hindari, jangan sujud di situ. Atau ketika Anda sujud, di bagian tempat tangannya, dia akan letakkan tangannya di situ, ada najis. Maka jangan taruh di situ tangannya. Hindari, agak ke samping, ya, bergeser. Geserkan posisi tangannya supaya tidak menyentuh najis itu. Begitu caranya. Nah, apabila tahu, sadar, dan bersentuhan dengan najis itu, pada dirinya, pakaiannya, tempat sholatnya, ya, bersentuhan dengannya, maka batal sholatnya. Nah, nasamin, yang ke-8, tarku ruknin min arkaniha, meninggalkan suatu rukun, ya, dari rukun-rukunnya, au syartin min syurutiha, atau satu syarat dari syarat-syaratnya. Andan secara sengaja. Ya, biduni udrin, tanpa ada udur. Tanpa ada udur, maka sholat batal. Baik. At-tasi' yang ke-9. Al-amalul kathiru fi ghairi min ghairi jinsiha. Al-amalul kathiru min ghairi jinsiha. Amalan yang banyak, ya. Min ghairi jinsiha, amalan maksudnya gerakan, ya. Amalan di sini gerakan. Al-kathir yang banyak, min ghairi jinsiha, yang gerakan itu tidak sejenis dengan sholat. Bukan dari jenis gerakan sholat. Min ghairi jinsiha, bukan dari jenis gerakan sholat. Nah. Misalkan berjalan, ya. Atau semisal itu yang bukan bagian dari gerakan-gerakan sholat. Dan jumlahnya banyak, kuantitasnya banyak. Li ghairi daruratin, tanpa ada alasan darurat untuk melakukannya. Ya. Kal akili, seperti orang yang makan dalam sholat. Ya. Wasyurbi. Kal akli wasyurbi. Kal akli, seperti makan. Makan dalam sholat. Wasyurbi, minum dalam sholat. Amdan, secara sengaja. Itu membatalkan sholat. Nah. Adapun jika ada yang gatal, misalkan tidak tahan, kemudian digaruk sebentar gitu. Gerakan ringan, tidak masalah. Nah. Ya. Nah, tapi jangan sampai garuk atas, habis itu garuk lagi di bawah. Garuk lagi ke samping, garuk sana sini. Orang lihat bukan orang sholat lagi garuk-garuk. Tubuhnya, kepalanya, badannya, kakinya, pahanya tidak berhenti-berhenti menggaruk sambung menyambung gitu, banyak akhirnya. Nah, akumulasinya membatalkan sholat. Nah, yang hanya singkat, ya, sebentar. Nah, kan tidak masalah. Baik, berjalan satu langkah, dua langkah, ringan. Nah, jika sudah berjalan beberapa sekian langkah, ya, berturut-turut, nah, termasuk banyak, maka membatalkan sholat. Baik, al-ashir yang ke-10, al-istinadu li ghairi udhrin. Al-istinadu li ghairi udhrin, bersandar, tanpa ada udhur. Nah, lagi sholat, nyandar-nyandar ke tembok. Sambil nyandar, nyantai, gitu. Jika diambil sandarannya, jatuh dia. Tidak berdiri namanya itu. Li'annal qiyama, karena sesungguhnya berdiri dalam sholat, syaratun li sihhatiha, merupakan syarat sahnya sholat. Kita sudah lewati, al-qiyam adalah ruh, tepatnya apa? Ruh, rukun. Rukun apa syarat al-qiyam? Hah? Rukun kan? Hah? Apa bedanya syarat dengan rukun? Masih ingat? Syarat itu, ya, sebelum sholat dimulai, ya kan? Tetapi syarat itu harus eksis selama sholat berlangsung. Adapun rukun, memang itu adalah penyusun dari sholat itu, dari awal sampai akhir. Al-qiyam, ya, kita ketahui al-qiyam adalah rukun. Nah, pada sholat fardu, ya, pada sholat wajib. Nah, pada sholat wajib, adapun sholat sunnah, boleh sholat duduk, meskipun tanpa udzur. Nah, jadi jika seseorang sholat wajib, tidak ada udzur sakit, yang sampai pada tingkatan jika berdiri termudaratkan, ya, semakin parah sakitnya, semakin tertunda kesembuhannya, tidak bisa khusyuk jika dia berdiri. Nah, berarti, ya, tidak sampai pada tingkatan itu, dia tidak punya uzur, berarti wajib melaksanakan rukun ini pada salat fardu. Salat nyandar. Nyandar, dia bertopang pada sandaran. Jika diambil sandarannya jatuh, itu tidak berdiri namanya. Berdiri itu artinya bertopang di atas kedua kaki. Nah, bertopang di atas kedua kaki. Nah, baik, jika ada sesuatu di sampingnya yang menempel dengan tubuhnya, jika diambil dia tidak jatuh, artinya dia berdiri. Jika diambil dia jatuh, itu bersandar namanya, itu tidak berdiri. Nah, ini membatalkan sholat. Ini yang dimaksud. Al-istinadu ligairi udrin. Ya. Al-hadi asyara yang ke-11, ta'ammudu ziyadati ruknin. Ta'ammudu, sengaja ziyadat ruknin, menambah rukun. Ya, fi'liyin, ruknin fi'liyin. Ta'ammudu ziyadati ruknin fi'liyin, sengaja menambah rukun yang sifatnya gerakan. Kaziyadati, seperti menambah firruku' pada ruku', ruku' dua kali secara sengaja. Ya, wasujud, sujud, ya, tiga kali misalkan. Nah, makanya membatalkan sholat. Li'annahu yukhillu, karena sesungguhnya hal itu yukhillu, merusak. Ya, merusak, mengacaukan, bihai'atiha, merusak, mengacaukan bentuk sholat, model sholat itu. Nah, fatabtulu, maka membatalkan, maka sholat itu batal. Fatabtulu, maka sholat batal. Ijma'an, berdasarkan ijma'. Athani asyara yang ke-12, ta'ammudu takdimi ba'dil arkani ala ba'd. Ta'ammudu, sengaja takdim, mendahulukan ba'dil arkani, sebagian rukun, ala ba'd, atas sebagian rukun yang lain. Artinya tidak tertib, tidak sengaja mengacaukan tertibnya sholat. Nah, mendahulukan, ya, rukun yang ini atas yang itu secara sengaja, sehingga, ya, kacau tertibnya. Li'anna tartibaha, karena sesungguhnya tertibnya sholat, gerakan-gerakannya tertib berurutan sesuai dengan urutannya, ruknun, merupakan rukun, kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Na'am. Ats-tsalitsu asyara, yang ke-13, ta'ammudus salami qabla itmamiha. Ta'ammudus salam, sengaja mengucapkan salam, qabla itmamiha, sebelum menyelesaikan sholat. Ya, sebelum sholat berakhir, sengaja salam. Maka ini membatalkan sholat, karena belum waktunya salam. Na'am. Ar-rabi asyara, yang ke-14, ta'ammudu ihalatil ma'na fil qira'ah. Ta'ammudu ihalatil ma'na fil qira'ati. Sengaja, ya, ihalat al-ma'na, sengaja merusak ma'na, merubah ma'na, fil qira'ah, pada qira'ah al-Quran, ay, yaitu qira'at al-Fatihah. Ay qira'atil fatihah, yaitu pada qira'ah al-Fatihah. Li'annaha ruknun, karena sesungguhnya al-Fatihah adalah rukun. Jika seseorang baca al-Fatihah sengaja mengubah maknanya, yaitu mengganti huruf dengan huruf yang lain, maka sholatnya batal. Ya, karena al-Fatihah adalah rukun. Al-khamisa asyara, yang ke-15, faskhun niyati. Fashun niyah, memfasakh niyat, yakni membatalkan niat. Membatalkan niat sholat. Nah, maka sholatnya batal. Kita sudah pelajari bahwa, ya, niat adalah rukun apa syarat? Rukun apa syarat? Syarat, ya. Karena harus ada niat itu sebelum mulai sholat. Syarat itu kan harus ada sebelum sholat, tetapi harus eksis dalam sholat. Tetap eksis dalam sholat. Niat itu syarat. Nah, sebelum mulai sholat sudah ada niat. Kan begitu. Sebelum takbiratul ihram sudah ada niat. Nah, Dan niat ini harus eksis dalam sholat sampai selesai, sampai salam. Ya, sampai mengakhiri sholat dengan niat untuk mengakhiri sholat dengan mengucapkan salam. Nah, apabila belum sampai saatnya salam, kemudian memfasakh niat, yakni membatalkan niat di tengah berlangsungnya sholat, dia batalkan niatnya untuk sholat, maka batal sholatnya. Nah, batalnya sholat itu dengan cara apa? Nah, faskhun niyati bittaraddudi bilfaskhi wabil azmi alaih. Faskhun niyat bittaraddudi bilfaskhi wabil azmi alaih. Ada dua yang disebutkan di sini oleh para muallif. Yang pertama, bittaraddudi, memfaskhi, yang batalkan niat. Bittaraddudi, dengan munculnya keraguan. Dengan munculnya keraguan, taraddud, munculnya keraguan, bilfaskhi, keraguan untuk membatalkan niat, ragu, lanjut apa menghentikan sholat, lanjut apa menghentikan sholat, ada taraddud, ya, maka ini, ya, dianggap membatalkan sholat, karena dianggap sudah tidak eksis. Ya, niatnya sudah tidak bertahan. Pendapat yang lain mengatakan apabila ragu, ya, maka itu tidak membatalkan sholat karena niatnya masih eksis. Al-asal, ya, baqa'un niyyah, yang merupakan hukum asal adalah niat itu masih ada, masih eksis, dan keraguan untuk membatalkannya itu tidak menggoyangkan apa yang telah ada, ya, secara yakin. Nah, jadi jika hanya ragu maka itu belum dianggap batal. Nah, belum dianggap batal. Ada pikiran-pikiran, ya, bisikan-bisikan berpikir untuk ini tapi dalam bentuk keraguan. Nah, maka itu tidak dianggap. Nah, itu tidak dianggap. Baik. Semisal dengan pemikiran yang muncul pada diri Ibnu Mas'ud ketika dia sholat bermakmum di belakang Nabi SAW pada qiyamul lail. Nabi SAW panjang sekali bacaannya. Ibnu Mas'ud mengatakan faqad hamamtu bi amrin su, sungguh aku telah berpikir dengan suatu perkara yang tidak baik, yang jelek. Nah, hamamtu an atrukahu. Nah, saya berpikir untuk meninggalkan dia salat sendiri karena berat sekali terasa salat di belakang Nabi alaihi salatu wasallam karena panjang sekali bacaannya. Jadi muncul pemikiran itu, tapi itu bukan azm, bukan mantap untuk membatalkan, hanya muncul pikiran-pikiran yang mengganggu yang sifatnya keraguan, maka tidak, tetap eksis niatnya. Nah, wabil azmi alaih, itu pendapat yang kedua, ya. Nah, yang kami sampaikan tadi beda dengan yang disebutkan di sini. Wabil azmi alaih, dan dengan al-azm artinya apa? Ya, tekad, ya, tekad alaihi, yakni alal fasqi. Wabil azmi alaihi, dhamir al-hakam balik al-fasqi, yani wabil azmi alal fasqi, dan niat batal dengan adanya tekad, ya, tekad bulat dalam hati atas fasakh, atas pembatalan, yani dia bertekad benar-benar ingin membatalkannya. Ini jelas yang diperselisihkan tadi, jika ragu. Nah, adapun jika bertekad membatalkan, jelas fasakh. Hah? Li anna istidamatan niyati syartun, karena sesungguhnya, ya, eksisnya niat itu merupakan syarat. Istidamatan niyat, yakni berlanjutnya niat tetap eksis, ya, itu syarat. Apabila sudah bertekad untuk keluar dari sholat dan membatalkan sholat, berarti sudah tidak eksis. Nah, sudah tidak bertahan. Apabila ragu, ini yang diperselisihkan tadi, sudah disampaikan di awal. Nah, barakallahu fiikum, naktafi bihadha al-qadr, jazakumullah khairan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.